الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan yang telah lalu dari risalah Al-Qa'id Al-Arba, kita sedang membahas mengenai apa yang dinamakan dengan Al-Hanifiyah. Di mana Al-Hanifiyah ini adalah agamanya Nabi Ibrahim, yang beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang hanif. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Bukanlah dahulu Ibrahim itu adalah termasuk dari golongan Yahudi ataupun Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka Al-Hanifiyah adalah agamanya Al-Hanif, yaitu Ibrahim. Dan yang dimaksud dengan Al-Hanif adalah seorang yang betul-betul tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam setiap ibadahnya dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun dia mempersembahkan ibadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam syarahnya. Qala rahimahullah: wa millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Dan agamanya Ibrahim yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dengan mengikhlaskan kepadanya agama ini. Qala hadhihi al-hanifiyah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah. Ma qala an ta'budallaha faqat. Penulis di sini tidak mengatakan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Artinya bukan cuma stop sampai di sini. Bukanlah agama yang hanif, agama yang Nabi Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian beribadah dan beribadah sampai di situ saja. Nah. Tapi apa? Balqala, bahkan muallif berkata mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Inilah Al-Hanifiyah. Jadi ada dua sisi dalam al-hanifiyah, yaitu haruslah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murni, tidak kemudian beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ya'ni wa tajtaribu asy-syirka, yaitu engkau menjauhi kesyirikan, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya menjauhi kesyirikan? Tidak pernah sekalipun kemudian beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ya. Maka di sini ada dua makna. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Itulah agamanya Nabi Ibrahim. Yang kita diperintahkan untuk mengikutinya juga. Agamanya Nabi Ibrahim dan juga agama seluruh Nabi. Sebagaimana yang nanti akan kita bahas, bahwasanya inilah agamanya seluruh Nabi, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kesyirikan. Qala inna al-ibadata idza khalatahu atau idza khalataha asy-syirku batalat. Karena ibadah itu apabila kemudian dicampuri dengan kesyirikan, maka akan batal ibadah tersebut, tidak mendapatkan pahala. Qala fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan min asy-syirk al-akbar wal asghar. Maka tidak dinamakan ibadah kecuali apabila amalan tadi betul-betul selamat, betul-betul bersih dari kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi bisa jadi seorang zahirnya melakukan ibadah, tapi bukanlah suatu ibadah yang syar'i, bukanlah suatu ibadah yang diterima, bukanlah suatu ibadah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atasnya apabila kemudian tercampur dengan kesyirikan. Apabila ada riya padanya, atau kemudian dia salat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pada waktu yang lainnya dia melakukan syirik akbar seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ibadah-ibadah tersebut yang dia lakukan tidak dinamakan ibadah. Zahirnya ibadah, orang melihat bahwa itulah ibadah, namun bukanlah suatu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Surat Al-Bayyinah ke-5. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya, hunafa, dengan hanif, yaitu mengikuti agama yang lurus, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala jami'u hanif, hunafa lah jama' dari hanif. Hanif itu satu orang, seorang yang hanif, seorang yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hanif. Adapun hunafa adalah apa? Jamaknya. Orang-orang yang hanif. Maka inilah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menjadi orang-orang yang hanif dalam peribadatan tersebut. Benar-benar hanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian tidak mempersembahkan ibadah kepada yang selain Allah. Qala wa huwa al-mukhlishu lillahi 'azza wa jalla. Dan hanif tersebut yang dimaksud adalah orang yang ikhlas kepada Allah 'azza wa jalla dalam peribadahannya. Qala wa hadhihi al-'ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi. Dan ibadah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya ternyata bukan hanya manusia saja yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. namun juga kaum jin. Ini mereka harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan diciptakannya mereka itu sama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka harus mengikuti wahyu yang turun kepada para rasul dan mengikuti syariat mereka para rasul yang diturunkan kepada umat manusia. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya syariatnya jin, ya syariatnya manusia juga, dikarenakan tidak ada rasul dari kalangan jin, namun rasul diutus kepada kalangan manusia. Adapun kalangan jin, bangsa jin, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mengikuti syariat rasul yang diutus kepada manusia. Tidak ada rasul yang khusus diutus dari kalangan jin. Sebagaimana kita ketahui pula, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang berangkat dan pergi untuk berdakwah dan menyampaikan ta'lim, menyampaikan pengajaran khusus kepada bangsa jin. Pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan hal ini, berdakwah kepada bangsa jin yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam. Qala wa ma'na ya'budun, dan makna dari ya'budun, beribadah kepadaku, itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, itu kepada Allah. Apa makna ya'budun, beribadah kepadaku? Yufiduni bil ibadah, yaitu mengesahkan aku dengan ibadah. Bukan hanya kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya masih ada kesyirikan dalam peribadahannya. Namun yang dimaksudkan dalam ayat surat Az-Zariyat tadi, liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, dan inilah tujuan diciptakannya manusia dan juga jin, yaitu untuk mentauhidkan aku dalam peribadahan. Qala fal hikmatu min khalqi al khalqi, maka maka hikmah atau tujuan dari penciptaan manusia, annahum ya'budunallaha azza wa jalla mukhlishina lahuddin, bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya saja. Ini tujuan besar mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga jin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin dengan sia-sia saja. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sia-sia saja. Adapun jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh alam semesta adalah diciptakan bagi manusia dan juga bagi jin supaya mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Qala minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil, di antara mereka, di antara jin dan manusia tersebut, ada yang kemudian melaksanakan perkara yang menjadi sebab diciptakannya mereka itu untuk beribadah, dan di antara mereka ada yang tidak melakukannya. Jadi walaupun tujuan diciptakannya jin dan manusia itu untuk beribadah, ternyata di antara manusia dan juga di antara jin ada yang tidak merealisasikan tujuan diciptakannya mereka tersebut. Justru mereka membangkang dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihim dhalalah." Maka di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk supaya mereka melakukan tujuan diciptakannya mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Wa minhum man haffat 'alaihimud dhalalah, dan di antara mereka, di antara jin dan manusia, ya, ada yang kemudian telah ditetapkan baginya kesesatan, tidak mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala lakin al-hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi tujuan penciptaan mereka adalah ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Qala fal ladzi ya'budu ghaira Allahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah atau beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada berhala-berhala, ya, kepada orang-orang yang dikatakan sebagai wali, ya, atau kemudian beribadah kepada para nabi, atau beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada matahari, atau beribadah kepada bulan, ya, maka semuanya yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah menyelisihi tujuan diciptakannya dirinya, ya, menyelisih tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mengesakan Allah dalam peribadahan. Qala wa mukhalifun lil amri wasyar'i, dan telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa Ibrahim huwa abul anbiya, dan Ibrahim dia adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihi, para nabi yang datang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ibrahim. Fa kulluhum min dzurriyyatihi, maka seluruh dari mereka, seluruh dari para nabi tersebut adalah dari anak keturunan beliau Ibrahim alaihi salam. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ, dan kami menjadikan pada anak keturunannya nubuwah, yaitu kenabian, dan kitab, ya, kitab-kitab suci turun kepada mereka, ya, para nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi seluruhnya nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, ya, ternyata adalah anak keturunan dari beliau, ya, sebagai pemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Seluruh nabi-nabi yang datang setelahnya adalah dari anak keturunannya. Nabi Ibrahim adalah seorang yang mulia, demikian pula anak-anak keturunannya lahir darinya orang-orang yang mulia, ya, yaitu para nabi. Qala fa kulluhum min bani Israil, maka semua nabi tersebut yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya dari Bani Israel, anak keturunan Israel. Dan Israel ini disebutkan di sini Hafidu Ibrahim alaihi salam, yang merupakan cucu Ibrahim. Yaitu Israel ini adalah nama dari Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Ibrahim, ya, cucu dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ya'qub. Dinamakan dengan Israel juga. Maka Bani Israel adalah anak dari Ya'qub. Ya. Ini mana kita ketahui bahwasanya Ya'qub memiliki 12 anak. Ya. Di antaranya Yusuf. Ya. Dan juga ya, saudara-saudaranya, ya, yang terkenal kisahnya. Ya. Maka dari ke-12 anak tersebut, lahirlah suatu kaum yang namanya Bani Israel. Ya. Maka dari kalangan Bani Israel tersebut muncullah para nabi. Ya. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Bani Israel. Namun apa? Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Maka dia dari keturunannya Ismail. Itu siapa? Yaitu paman dari Nabi Ya'qub, paman dari Nabi Ya'qub. Ya. Satu-satunya nabi yang dari keturunannya Ismail, yang kita ketahui bahwasanya keturunan Ismail dinamakan dengan bangsa Arab, dinamakan dengan bangsa Arab. Qala fa kull anbiya min al-abna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka seluruh nabi, yaitu setelah beliau, setelah Nabi Ibrahim, adalah dari anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, baik itu dari jalan keturunan Nabi Ishaq, yaitu dari anaknya itu Ya'qub, atau kemudian dari keturunannya Ismail. Ya. Dan hanya satu yang dari Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Jadi hanya satu nabi dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala takriman lahu, sebagai penghormatan atas beliau, atas Nabi Ibrahim, di mana seluruh nabi yang datang setelahnya, yaitu datang dari anak keturunannya. Qala wa ja'alahu Allahu imaman linnas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai imam bagi manusia. Ya'ni qudwatan. Yang dimaksud yaitu qudwah. Apa yang dimaksud imam? Yaitu qudwah. Contoh. Contoh dalam dakwahnya, contoh dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, contoh di mana Nabi Ibrahim berlepas diri dari agama kaumnya, yang kaumnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terang-terangan Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Inilah contoh bagi manusia setelahnya. Qala, di sini disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Sungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi manusia itu sebagai imam. Surat Al-Baqarah ayat ke-124. Qala ya'ni qudwatan. Ya'ni dimaksud imam adalah qudwah, yaitu contoh, teladan bagi orang-orang setelah Nabi Ibrahim, maka hendaknya mencontoh dan menteladani Nabi Ibrahim. Qala inna Ibrahim kana ummatan. Dan dalam ayat yang lainnya dikatakan bahwasanya, yang artinya sungguhnya Ibrahim adalah ummah. Satu orang tapi dikatakan ummah. Katakan ummah. Apa yang dimaksud dengan ummah? Yakni imaman yuktada bihi. Yaitu imam, pemimpin yang diikuti petunjuknya, dicontoh dan diteladani. Itulah imam. Ini Ibrahim, ya, Abul Anbiya, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat sebagai khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat sebagai imam, pemimpin dan qudwah yang dicontoh oleh manusia. Qala wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi. Dan dengan itulah, yaitu dengan tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Jadi tauhid adalah suatu syariat yang tidak terhapus, ada semenjak zamannya Nabi Adam sampai kemudian hari kiamat nanti. Seluruh manusia diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan syariat yang baru. Bukan syariat yang diada-adakan. Ya. Namun, ini adalah syariat yang telah ada sejak zaman dahulu. Ya. Sejak Nabi yang paling pertama atau sejak kemudian manusia yang paling pertama yaitu Adam alaihissalam. Ya. Sampai kemudian Nabi yang paling terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kemudian akan terus diterapkan dan dituntut dari manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala nanti sampai hari kiamat. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, yaitu mentauhidkan aku. Ini dituntut dari seluruh jin dan manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana disebutkan di sini, memerintahkannya dan menginginkan tauhid tersebut dari seluruh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila ada seorang dari manusia atau ada seorang dari kalangan jin, ya, beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa Ibrahim da'a an-nasa ila ibadati Allah 'azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Maka Ibrahim mendakwahi manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selain beliau dari kalangan para nabi. Semuanya dakwahnya sama, ya, mengajak kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala sekutu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, ya, patung-patung, matahari, bulan dan yang lain sebagainya. Semuanya dakwahnya sama. Qala kullul anbiya da'un nas ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwah. Seluruh nabi dari yang paling pertama dan sampai yang paling akhir, ya, mereka mendakwahi manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang mereka menyeru, hendaknya kalian mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut, yaitu menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan juga melarang dari peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman-Nya atau dalam perkataan mereka para nabi tersebut, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini seluruh seruan seluruh nabi, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga dalam satu hadis menyatakan tentang para nabi, al anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara sebapak dan ibu-ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Maksudnya apa saudara sebapak? Yaitu sama-sama menyeru kepada tauhid. Kemudian apa makna dari ucapan Rasulullah, wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka berbeda, yaitu syariat-syariat yang dibawa oleh mereka berbeda-beda. Satu sama lain, ada yang sama, ada yang kemudian berbeda dari syariat-syariat tersebut. Maka inilah agamanya para nabi, ya, kesamaan dari syariat-syariat agama para nabi itu tentang perkara tauhid. Tentang perkara tauhid. Seluruh nabi mengajak kepada perkara yang sama. Oleh karena itu di akhir hadis tadi dikatakan wadinuhum wahid, dan agama mereka satu. Ya. Artinya apa? Sama-sama mengajak kepada tauhid. Inilah agama mereka. Sama-sama mengajak kepada apa yang disebut dengan al-hanifiyah. Inilah agama mereka, agama para nabi dari awalnya sampai yang paling terakhir, yaitu al-hanifiyah. Atau dalam makna yang luas, mereka semua sama-sama mengajak kepada al-Islam. Islam tapi dari makna yang luas, dalam makna yang luas. Oleh karena itu Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mananya ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, dan jadikanlah kami dua orang, yaitu dia dan Nabi Ismail, dua orang yang muslimaini lak, yaitu berislam kepadamu, ya, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agamanya itu Islam, agamanya juga Al-Hanifiyah, ya. Dan inilah agama seluruh Nabi, mengajak kepada Islam, mengajak kepada Al-Hanifiyah, mengajak kepada Tauhid. Ini agama seluruh Nabi. Nah, ini Islam dalam makna yang luas, ya, yaitu agama yang dibawa oleh para Nabi-Nabi. Adapun Islam dalam makna yang khusus, yaitu agama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi. Adapun syariat-syariat yang di dalamnya terkandung perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Wal halalu wal haram, dan juga kehalalan dan keharaman. Fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam. Maka syariat, kalau dimaksud syariat ini halal haram ataupun perintah dan larangan, ini berbeda-beda pada masing-masing umat, ya. Hasbal hajat, ya, sesuai dengan kebutuhan pada zaman tersebut, ya. Apabila kemudian suatu kaum butuh untuk dipertegas syariatnya, diperkeras syariatnya, ya, karena kaum tersebut adalah kaum yang membangkang, maka kemudian dipersulit, ya, dibuat banyak larangan, dibuat banyak perintah, sebagaimana diturunkan kepada Bani Israel, ya, kaum yang kemudian banyak membangkang. Dipertegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperbanyak perintah-perintah dan diperbanyak pula larangan-larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ya. Adapun bagi umat Islam, ya, kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, ya, kelemahan mereka, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah agama yang diturunkan kepada umat Islam. Ya. Banyak perkara-perkara yang diharamkan bagi Bani Israel, dipermudah bagi umat Islam. Maka syariat yang diturunkan kepada masing-masing Nabi berbeda-beda satu sama lain, ya, dilihat kepada kebutuhan pada zaman tersebut, atau bagi umat tadi, mana yang lebih dibutuhkan, ya, apakah kemudian dipertegas dan diperbanyak perintah dan larangannya, atau kemudian dipermudah. Qala yashra'u Allah syari'atan thumma yantafuha bi syari'atin ukhra. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu syariat, kemudian menghapuskannya dengan syariat yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap dari kalian, yaitu setiap dari umat-umat yang ada, kami terapkan bagi mereka, kami tetapkan bagi mereka jalan dan metode sendiri, yaitu syariat masing-masing, tergantung dengan umatnya seperti apa sifatnya, ya, dan seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat tadi, ya. Maka itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada para nabi dan kepada umat-umat yang terdahulu, ya, disyariatkan syariat yang berbeda-beda, atau ditetapkan syariat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Qala ila an ja'at syari'atul Islam, sampai datangnya syariat Islam, itu syariat Islam yang dibawa dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fanasafat jami'a syara'i', maka syariat Islam ini menghapuskan seluruh syariat-syariat yang ada. Wa baqiyat hiya ila an taqumas sa'ah, dan yang tersisa adalah syariat Islam itu sendiri sampai kemudian nanti terjadinya hari kiamat, sampai tegaknya hari kiamat, ya. Jadi syariat Islam ini tidak akan terhapus. Kalau syariat-syariat sebelumnya ditetapkan kemudian dihapus, kemudian yang telah ditetapkan lagi dihapus lagi dengan syariat setelahnya, sampai datangnya syariat Islam, yang ini tidak akan dihapus selama-lamanya. Tidak ada satu perintah pun yang kemudian dihapuskan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perintah pun yang kemudian ditambahkan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu ibadah yang kemudian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan, kemudian bisa dilakukan pada zaman sekarang, ya. Tidak ada yang berubah dari syariat Islam ini sampai nanti tegaknya hari kiamat. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Yang haram, haram. Yang halal, halal. Walaupun berubahnya zaman dan waktu atau apa dan keadaan masyarakat, tetap yang halal, halal, yang haram, haram. Walaupun kemudian semakin zaman, semakin ke belakang, semakin banyak yang meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak yang melanggar keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam ini tidak berubah. Tetap harus dijalankan apa adanya. Tetap orang yang ingin istiqamah harus bersabar di atas syariat tersebut, karena syariat tersebut tidak akan terhapuskan sampai hari kiamat. Tidak akan terhapuskan sampai hari kiamat. Tinggal orang yang mau menjalankannya harus bersabar di atas syariat tersebut, di atas yaitu meninggalkan keharaman dan kemudian melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah. Tinggal mereka bersabar dalam menjalankan syariat Islam. Qala amma aslu dinil anbiya. Adapun asal yaitu pokok fondasi dari agama para nabi, wa huwa tauhid, yaitu tauhid, fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakh, maka dia tidak pernah dihapuskan dan tidak akan dihapuskan, yaitu sama sekali dalam syariat-syariat para nabi dari awal sampai akhirnya tauhid itu diterapkan. Tidak ada seorang pun nabi yang kemudian mengajak kepada kesyirikan. Tidak ada seorang pun nabi yang kemudian menghapuskan tentang syariat tauhid ini. Tidak ada. Semuanya membawa syariat tauhid, semuanya membawa dan mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian memperingatkan dari peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dihapuskan sama sekali dan tidak akan dihapuskan sampai hari kiamat. Tetap berlaku dari awal sampai akhirnya. Qala dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam, dan dia adalah agama Islam. Bima'na al-ikhlasu lillahi bitauhid, yang maknanya adalah mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Jadi semua nabi agamanya Islam. Tapi apa makna Islam yang dimaksud di sini? Yaitu mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Qala amma syara'i'u faqad taqtalif, adapun syariat-syariat bisa jadi yaitu berbeda-beda. Tunsak, dihapuskan. Lakin at-tauhid wal-aqidatu min Adam ila akhir al-anbiya kulluhum yad'una ila at-tauhid wa ila ibadatillah. Akan tetapi tauhid dan akidah, maka dari Adam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, semuanya mengajak kepada tauhid dan juga mengajak kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ibadatullah ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minas syara'i, dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap zaman dengan apa yang diperintahkan dari syariat-syariat. Itu yang dinamakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa perintah dan larangan, tergantung zamannya. Kalau zaman terdahulu, boleh untuk mengikuti syariat salah satu nabi yang ada pada zaman terdahulu. Adapun pada zaman sekarang, tidak ada jalan lain kecuali kemudian menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya syariat yang masih berlaku, yang tadi kita sudah kita sebutkan, menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya. Qala fa idza nusiqat sara al-amalu bin-nasikhi huwa al-ibadah, maka apabila sudah dihapuskan, maka beramal dengan syariat yang menghapuskan, itulah yang kemudian dinamakan dengan ibadah. Jadi apa maksudnya? Apabila suatu syariat sudah dihapuskan, ada kemudian syariat yang menghapus dan syariat yang dihapus, maka mana yang dikatakan ibadah? Yaitu beramal dengan syariat yang merupakan nasikh, nasihat atau apa yang menghapuskan yang baru yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ya setelahnya. Wal ibadah, itulah yang dinamakan ibadah. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatan lillah, dan beramal dengan syariat yang sudah dihapuskan bukanlah termasuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani, syarat mereka telah dihapuskan. Cara-cara mereka beribadah berlaku pada zaman dahulu. Adapun pada zaman sekarang itu telah dihapuskan semuanya. Ya, dan diganti dengan syariat Islam, mereka harus mengikuti syariat Islam tersebut. Ya. Itu pun pada zaman sekarang dan juga pada zaman yang terdahulu, syarat mereka pun telah mereka ubah-ubah, telah mereka ganti ya, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dengan tangan-tangan para pendetanya, orang-orang yang pintar di antara mereka, merubah syarat atau merubah syarat yang turun kepada para nabinya. Ya. Ditambah lagi setelah diubah-ubah oleh tangan-tangan mereka, sekarang sudah dihapuskan syarat tersebut. Semuanya telah dihapuskan dan tidak diterima, tidak dianggap sebagai ibadah. Walaupun mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, namun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat tersebut telah dihapuskan. Ya, katakanlah, Allah alam ada atau tidak di antara mereka orang-orang Nasrani tersebut atau orang-orang Yahudi yang kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ikhlas betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya. Katakanlah ada yang seperti itu. Kemudian beribadah dengan ibadah-ibadah yang betul-betul ada di dalam kitab Injil yang murni. Katakanlah ada yang seperti itu. Itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena sudah terhapuskan, ya. Apakah lagi ternyata mereka beribadah dengan dicampuri kesyirikan. Ya, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada Maryam, juga beribadah kepada Nabi Isa. Ya. Maka amalan ibadah mereka tidaklah diterima, ya. Karena pertama mereka tidak mentauhidkan Allah, dan yang kedua karena mereka juga beramal dengan syariat yang telah mereka ubah-ubah sendiri, dan juga beramal dengan syariat yang apabila belum mereka ubah, ternyata beramal dengan syariat yang telah dihapuskan. Ya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahi al-islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Yang lainnya telah dihapuskan. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.